Cintaku. Wow. Ini Pak demonya. Saya lagi gak cari grup band. Saya cari boy band. Tuh kan. Ah, iya, Pak. Gimana? Lu apa? Penting hitnya ada lagi nanti ya. Oke. Kalau gitu, kita harus jadi boy band. Aku gimana? Operasi. I wanna be boy band. I wanna be boy band. Bisa jadi beken, padahal gayanya udah cukup keren. Oh ya? Tapi kata orang kita ini cemen. Tiba-tiba ada grup yang baru muncul, anak baru kok bisa langsung menyusul. Laki-laki gak pakai band tapi gayanya cool, lagunya ngehits langsung saja menyondo. Cekat cekot cekat cekot kok, rasanya pusing kayak kejedot jedot dot. Iri hati melihat yang kiut kiut yut. Aku pikir aku sudah cukup imut mut. Aku pikir semua orang bisa jadi boy band, asal kita punya mimpi punya cita cita. Yang penting kita semua rajin berusaha. OMG, I wanna be boy band. Game over.